kamu kita makan sayang, kok indah sama kita tahan. Walau hidup susah nan ditanggungkan, adik indah kaden siokan. Walau hidup susah nan ditanggungkan, adik indah kaden siokan. Kita sama menurun ke bukit sama mendaki, walau hidup senang terasa balun, haram denai bapali yang hati. Walau hidup senang terasa balun, haram denai bapali. Haram denai bapa.